Sekarang kita masuk di pembahasan apa sekarang? Isim maf'ul. Walaupun oleh rahmat Allah Ta'ala, ismul maf'ul. Isim maf'ul. Wahuwa mastuqqa min masdaril mabni lil majhul. Jadi adalah apa yang diambil dari masdar yang mabni lil majhul. Kembali belum takbir dengan masdar. Karena memang pendapat yang kuat, yang belum pilih adalah apa? Masdar. Jadi pembahasan sorof antum jangan heran begitu ya. Tergantung antum mau kuatkan asal pecahan dari fi'il atau dari masdar. Ketika antum kuatkan dari fi'il, berarti antum bilang dia adalah apa dipecahkan dari fi'il majhul. Itu langsung. Paham kan? Apa yang dipecahkan dari fi'il majhul. Kenapa? Karena artinya mirip. Ya kan? Karena fi'il majhul kan di. Telah di. Isim maf'ul juga apa? Di saja, tidak ada waktunya. Itu bedanya, karena dia isim, tidak ada waktu. Liman wako alip, dia digunakan terhadap yang jatuh atasnya pekerjaan. Makanya madrub yang dipukul, sementara dorib yang memukul. Ya, kan dia mirip dengan makulun bi maknanya, tapi bukan makulun bi, bukan makulun bi. Wahwa minat sulati ala zinati maf'ul. Masya Allah. Isim maf'ul itu mudah saja. Dia dari sulati, dia terswazan maf'ul. Semua. Muta'addi, lazim. Jelas kan? Semua dia terswazan apa? Maf'ul. Kamansur, maw'ud. Makul. Ini ada masalah. Makul. Karena ini tidak, bentuknya bukan apa? Maf'ul. Paham? Ya kan? Coba, maf'ul dan makul, sama enggak? Tidak. Kenapa? Kan ini ada ibadah, ada ilal. Bilhad, ada ilal dengan penghilangan. Jadi makul aslinya, makul dan kata kawala. Makul. Kemudian apa yang terjadi? Hah? Dipindahkan harokat siapa? Waw ke kof. Jadinya, makul. Ketemu dua, sukun. Waw sama waw. Akhirnya dihilangkan salah satu wawnya. Mereka berselisih. Yang hilang waw lamul fi'il atau waw tambahan. Sama persis perselisihan di alif. Paham ya? Sama persis. Paham? Ada saya dapat faedah yang sangat mudah buat isim maf'ul dari fi'il ajwab. Ya, disebutkan dalam kitab Tatbik As-Sorti. Dia bilang, wazankan dengan wazan fi'il mudhari misalnya. Tambah saja. Ganti huruf mudhari dengan mim. Ganti huruf mudhari dengan mim. Khusus bil ajwab. Itu mudah sekali. Itu kaidah yang saya pernah dapatkan dan mudah dipraktekkan. Karena kalau kita pakai ini, berarti kan ada cerita. Dipindahkan harokat, dihilangkan huruf. Kalau tadi, langsung. Ganti saja huruf mudhorinya dengan mim yang di dhamma pasti jadi. Mim yang dipatah pasti jadi isim maf'ul. Seperti gini. Qala apa bil mudhorinya? Yakulu, apa isi makulnya? Makulu. Langsung, makulu. Tahu? Paham gak? Jangan. Soma yasumu, apa isi makulnya? Masunun, masumun. Ba'a, apa isi mudhorinya? Ba'a, apa isi mudhorinya? Yabi'u, apa fi'il isi makulnya? Mabi'un. Yang mana kalau diproses juga, begitu matinya. Lihat ini. Ketika kita buat mabi ba'a yabi'u. Isi makulnya kan mabayu'un. Mabayu'un. Iya kan? Dipindahkan harokat ya ke mana? Ke ba. Jadinya mabui'un. Mabui'un. Paham gak ini? Kemudian ketemu ya sama waw. Maka waw pasti diubah menjadi ya. Jadinya mabiun. Kemudian hilang? Iya, salah satunya. Jadinya mabiun. Jadi kalau diproses juga itu jadi. Itu cara paling singkat masya Allah yang pernah didapat. Paham? Ini sulati. Ini apa? Sulati. Jelasin. Ini masya Allah. Cara alhamdulillah kita itu fungsinya kalau kita belajar banyak buku. Banyak buku. Misalnya sorof terserah, saya buku sorof hampir semua di saya pelajari sama guru. Ada buku sorof namanya dibilang apa namanya bukunya, ada bukunya Imam Malik juga, disarang oleh anaknya beliau sendiri, Badruddin, ya, judulnya saya lupa. Saya lupa judulnya. Karena itu buku kenapa dilupakan? Karena jarang orang buka. Tapi pernah guru, seorang guru di Mahabad buka, saya ikut, saya penasaran apa maksudnya ini buku. Bait syairnya Ibnu Malik khusus disorok saja. Padahal sudah ada di Alfiah, tapi dia khususkan. Dia khususkan. Iya. Jadi banyak buku sorok ternyata setelah kita kumpulkan, kita dapat cerita yang berbeda. Maksudnya kesimpulan yang berbeda untuk membentuk suatu kata. Untuk membentuk suatu kata. Nah, seperti ini tadi, kita kan dapat berbeda. Kalau isim maf'ul ini kan mansur, maf'ul, ada ceritanya. Ada juga yang tidak perlu cerita, langsung jadi juga bisa jadi. Langsung jadi. Pakai kaidah, pakai kaidah. Madi, lihat, marmi. Ah, ini juga ada masalah. Itu tadi fil ajbar. Ini fil apa? Ini fil nakis. Nakis juga punya isi maf'ul yang berbeda, padahal sama saja. Kadang orang kalau tidak tahu ceritanya, dia bingung. Berarti ini adalah wazan lain dari isi maf'ul. Bukan, masih wazan yang sama, tapi sudah di-i'lal. Sudah di-i'lal. Jadi marmi aslinya marmuyun, dari kata romaya. Dan romaya, marmuyun. Ya, sudah menjadi kaidah kalau ketemu waw sama ya diganti apa? Iya, jadinya marmuyun. Ya, kemudian ya didebong ke ya, jadi marmuyun. Setelah itu ya cocok dengan kasro, jadilah marmiyun. Itu ujungnya. Itu ujungnya. Paham ini? Perjalanan lumayan panjang. Maukiyun, ini fiil misal. Apan-apan, fiil latif. Ingat fiil latif, hukum akhir mengambil fiil nakis, hukum awal mengambil fiil misal. Paham gak ini? Makanya ini maukiyun, fil nakis diambil. Ya, aslinya maukuyun, sama ceritanya tadi. Makwiyun, ini nakis juga. Paham ini? Ini apa-apa, kenapa nakis? Ini apa? Lafif. Cuma tadi lafif makruh, kalau ini lafif makrun. Sama ceritanya tadi, mengambil hukum fil apa? Fil nakis. Fil nakis. Iya. Aslu ma adalah ula al-awwalain. Asal selain dua yang pertama, baru katakan. Asal selain dua yang pertama, karena dua yang pertama mansur maw'ud. Asalnya maf'ul, mabyu, marmuyun, matwuyun. Paham? Itu asalnya. Terus kenapa jadi itu? Ya akan datang ceritanya kama saya di bab ilal, pada bab ilal bab 3. Bab terakhir dari buku ini. Ya. Waqad yakunu ala wazni fa'il. Nah, ini saja nanti. Waqad yakun, kadang-kadang di atas wazan fa'il. Kaqatil maknanya maktul. Hati-hati saudara. Jadi qatil maknanya apa? Maktul, yang dibunuh, bukan yang membunuh. Ini mirip ini. Padahal di tempat lain karim, yang mulia. Kalau ini qatil, maka bukan yang membunuh, tapi yang dibunuh. Ini saja. Tapi kan kadang ini asalnya enggak. Iya. Yeah. Jadi majruh, yang dilukai, ditusuk, ya, ditombak, di pedang, di parang, semuanya majruh namanya. Jadi waqad yaji'u maf'ul muradan bihi al-masdar. Masya Allah. Kadang juga datang maf'ul, tapi yang diinginkan dengannya adalah apa? Masdar. Berarti maknanya makna masdar. Kaqaulihim laisa lifulan ma'qul. Sekarang kita perhatikan ini. Seharusnya ini kan artinya apa? Tidak ada bagi si fulan itu sesuatu yang dipahami. Kan begitu terjemahannya. Tidak ada pada si fulan itu sesuatu yang dipahami. Artinya semua ucapannya kumur-kumur saja. Anda paham ya? Itu maksudnya. Tapi itu arti biasa. Ternyata makul di sini adalah apa? Makul di sini adalah maknanya masdar. Dan artinya apa kalau masdar? Sama dengan maknanya akul. Makul maknanya apa? Akul. Artinya tidak punya akal. Tidak punya akal, bukan tidak punya yang diakali. Paham kan? Wa ma indahu ma'lum. Nah, maknanya ma indahu ma'lum. Ini artinya ma indahu ilmun. Gitu maksudnya. Maknanya apa? Masdar. Ma indahu ma'lum artinya apa? Ma indahu ilmun, tidak ada yang dia punya berupa apa? Ilmu. Makna masdar. Ah Imran. Ai aql wa ilm. Wa selesai sudah. Wa amma min ghairi thulathi. Adapun dari selain thulathi fayakunu kasmil fa'ilihi. Mudah sekali masya Allah. Maka dia seperti isim fa'ilnya. Gimana kemarin isim fa'il? Dibuat dari fi'il mudhari, ganti huruf mudhorinya dengan mim yang di dhamma sebelum terakhir di kasro. Walakin akan tetapi ini bedanya. Bi fathih ma qabla al-akhir. Cukup di fathah apa yang sebelum terakhir. Pokoknya sama kecuali beda sebelum terakhir. Kalau isim fa'il sebelum terakhir di kasro, kalau isim maf'ul fathah. Begitu saja. Ya, akhirnya nanti ketika kita baca kitab dan mengartikan ya nalar yang kuat. Ini di fathah sebelum akhir atau di kasro. Itu kan nalar. Insyaallah ya dengan lambangnya yang kita pelajari dari buku itu kan terbentuk sendiri itu nanti. Kita langsung tahu sendiri ini di fathah, ini di kasro. Walaupun di buku ada satu kaidah terkait dengan penulis, demikian pula percetakan. Al-muskil yuskal. Baik penulis ataupun percetakan begitu. Yang muskilah diharokati. Yang muskilah diharokati. Makanya kata yang kita jumpai dalam kitab, satu hurufnya diharokati, yang lainnya gundul. Itu berarti ada miripnya di tempat lain. Hati-hati. Begitu maksudnya. Jadi setiap yang sama diharokati. Itu alhamdulillah kalau di buku. Artinya ketika kita baca buku yang banyak, ya tidak ada masalah. Karena penulis sudah kasih harokati. Kalau dia anggap ini nanti bahaya, akan samar bagi orang yang membacanya. Paham gak ini? Iya, itu sudah menjadi faedah di sisi para penulis. Paham ya? Karena namanya penulis itu mempermudah pembaca, bukan mempersulit. Iya, jelas kan? Ini, alhamdulillah dengan itu kita terbantu. Dengan itu kita terbantu. Kemudian kata beliau rahmatullah, contoh mukram, mu'adzam, musta'an. Ini ada proses ya. Musta'an aslinya apa aslinya? Musta'an musta'wanun. Musta'wanun. Ya kan? Nih. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Dipindahkan harakat waw ke ain. Jadinya musta'awnun. Kemudian waw diubah menjadi alif karena dia berharakat aslinya sebelumnya di fathah sekarang. Paham kembali ke ayat ini? Artinya kembali itu kuadah sulit itu. Walaupun kuadah mudahnya ya, ada waw terletak setelah alif, ada waw terletak setelah fathah, maka diganti alif. Paham gak ini? Alhamdulillah. Iya. Kemudian kata beliau, wa ammanah, ada pun contoh mukhtar wa mu'taddun wa munsabbun wa muhabbun wa mutahabbun. Gimana ini? Ini kan semua ditasdid antara akhir dengan sebelum akhir. Ini di fathah atau di kasro? Iya kan? Maka kata beliau fasolihun. Maka ini soleh. Ini adalah cocok lismai untuk dua isim al-fa'ili wal maf'ul bihasabit takdir. Cocok untuk isim fa'il dan cocok untuk isim maf'ul sesuai dengan takdirnya. Si pembicara apa maksudnya? Dia bilang muhabbun, yang dicintai atau yang mencintai? Kan biasanya kan kita tahu dari orang bicara, ya kan? Kita tahu, betul enggak? Kita tahu dari konteks. Jelas ini? Betul itu? Jadi bisa memang dua, tapi nanti kan sesuai dengan takdirnya. Sesuai dengan apa? Takdirnya. Paham Ruslan? Kemudian kata beliau, wala yusabu ismul maf'ul minal lazim. Ini yang sebagian orang ambil. Tapi salahnya dia titik. Tidak dibentuk isim maf'ul dari fi'il lazim. Akhirnya dalam tasrif tidak ada isim maf'ul dari fi'il lazim. Dari tasrif. Enggak tahu antara tasrif dia ada atau tidak. Tidak ada ya. Tidak ada isim maf'ulnya. Itu kesalahannya. Dia tidak lanjut. Padahal ada kelanjutannya. Illa ma'adhor au jar wal majrur awil masdar. Kecuali bersama dhor. Artinya kalau antum bilang makrumun bih. Dan sama dengan marortu bi. Ya, jadi isim ma. Semua isim punya isim maf'ul. Cuma kalau antum mau tasrif, gandengan dengan huruf jar, gandengan dengan huruf jar atau apa? Dhamma. ya kan? Misalnya jalasa fi lazim. Apakah ada isi maf'ulnya? Ada. Majlusun. Cuma tinggal dibilang majlusun indah. Majlusun fil bait. Majlusun fil masjid. Pokoknya ada apanya. Kalau orang bercakap pasti ada huruf jar atau apa? Gharar. Jadi ada. Jangan sampai kita bilang enggak ada, orangnya bingung nanti ketika ada dalam percakapan. Ini salahnya. Karena dalam percakapan ada. Dalam tasrif kita bilang apa? Tidak ada, salah. Yang sini yang benarnya ada. Tapi kalau kita ucapkan harus ada dorob atau jar majrur. Jadi ketika kita tasrif, masukkan saja dorob atau jar majrur supaya ada tasrifnya daripada bilang tidak ada. Iya. Bi syurutil mutaqaddimatil mabnil majhul. Tentunya ada syarat yang telah lewat dalam mabnil majhul. Maksudnya tambahkan dorob atau jar majrur. Selesai isim maf'ul. Mudah saja, alhamdulillah, dengan itu kita sudah tahu semua isim maf'ul dari bentuk yang ada. Dari 22 bentuk wazan. Alhamdulillah, kita cukupkan lagi insyaallah. Nanti baru masuk lagi sifatul musyabbah bismil fa'il. Oh, kitabnya Abdul Malik dari Lamiyatul Af'al. Beringat.